Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesekian kalinya untuk terus melanjutkan talabul ilmi kita, untuk terus melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana malam ini insyaAllah kita akan menghabiskan latihan-latihan yang ada pada Ad-Darsus Tsamin, yang ada pada pelajaran ke-8. Dan sebagaimana yang disebutkan Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa malam ini insyaAllah kita akan murajaah sedikit apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita akan membaca 2 latihan yang masih tersisa di pelajaran 8 ini, yakni At-Tamrin Al-Khamis dan At-Tamrin As-Sadis. Ma'asyar al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ad-Darsu Tsamin, di pelajaran ke-8 ini, kita dijelaskan tentang tasrif, perubahan yang ada pada al-fi'lul madhi. Tasrif al-fi'lul madhi, perubahan yang ada pada kata kerja bentuk lampau, dan diisnadkan kepada 3 jenis dhamir. Perubahan al-fi'lul madhi, perubahan yang ada pada kata kerja bentuk lampau, dengan diisnadkan kepada 3 jenis dhamir. Dan ini sudah kita jelaskan di awal pelajaran ke-8. Dhamir yang pertama disebut dhamir al-ghaib, kata ganti atau dhamir orang ketiga. Dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Kemudian ada al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Dan al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwa masing-masing daripada ad-dhamir, masing-masing daripada 3 ad-dhamir yang barusan kita sebutkan, dibagi lagi menjadi 2, menjadi ada yang diperuntukkan untuk mudzakkar dan ada yang diperuntukkan untuk al-mu'annath. Ada yang diperuntukkan untuk laki-laki, al-mudzakkar, dan ada juga yang diperuntukkan untuk al-mu'annath, perempuan. Kemudian masing-masing daripada mudzakkar dan mu'annas ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang diperuntukkan untuk al-mufrad, tunggal, al-mufrad. Kemudian ada juga yang diperuntukkan untuk al-jam'u, jama', bentuk pluralnya. Dan ini sudah kita baca perubahan-perubahan ini, dan sudah kita latihkan berkali-kali. Baik waktu itu kita latih dengan merubah al-fi'lul madinya dengan fi'il yang lain, kita ganti dengan kata kerja yang lain. Kemudian kita juga sudah minta kepada ikhwan studio, kemudian kita sudah juga berikan kesempatan kepada ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa ikut bersama kita di tasrif al-fi'lul madi ini. Kemudian juga sudah kita baca latihan-latihannya. Dan terakhir pada pekan yang lalu kita sudah membaca at-tamrin al-tharith dan al-rabi', latihan ketiga dan latihan keempat. Silakan antum al-ikhwah wal akhwat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, silakan lihat at-tamrin ats-tsalits halaman 57, sab'atun wa khamsun, yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Hanya saja kita ulang sedikit di sini. Kita ingatkan bahwa di at-tamrin ats-tsalits, di latihan yang ketiga, di sini dirinci unsur yang menyusun sebuah fi'il. Apa saja unsur yang ada dalam sebuah fi'il. Di sini kalau antum lihat, kita akan temukan yang pertama, unsur pertama dari sebuah fi'il, tentu al-fi'lu itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga merupakan kesamaan seluruh al-fi'il adalah al-fa'ilnya. Setiap al-fi'il, setiap kata kerja pasti menyebutkan al-fa'il, menyebutkan kata, menyebutkan pelakunya. Lalu ada yang ketiga, ada tanda-tanda lain sebagai tanda-tanda tambahan yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Tidak mengapa kita baca sedikit di sini. Kita mulai dengan tasrif al-fi'lul madhi yang kita isnadkan kepada dhamir al-ghaib. Perubahan pada al-fi'lul madhi pada kata kerja bentuk lampau yang kita isnadkan kepada kata ganti orang ketiga, dhamir al-ghaib. Yang pertama dhahaba, kemudian dhahabu, kemudian dhahabat dan dhahabna. Di sini al-fi'lul madhi dhahaba kita isnadkan kepada ad-dhamir al-ghaib, baik mufrad maupun jama', baik mudhakkar maupun muannats. Yang pertama dhahaba, ini diisnadkan kepada dhamir huwa. Dhahaba fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang diisnadkan kepada kata ganti huwa. Maka di sini antum lihat unsur yang menyusun kata kerja dhahaba. Yang pertama dhahaba sebagai fi'il itu sendiri. Unsur pokok yang pertama al-fi'lu itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Kemudian sekali lagi di dalamnya ada al-fa'il. Di dalam al-fi'il, di dalam setiap al-fi'il yang kita akan baca, semuanya ada unsur al-fa'ilnya, ada unsur pelakunya. Hanya saja di sini al-fa'ilnya bisa berupa dhamirun mustatir, bisa berupa dhamirun mustatir, kata ganti yang tersembunyi, dan bisa juga berbentuk dhamir muttasil, kata ganti yang tampak, yang menyambung. Kita mulai dengan dhahaba. Dhahaba, unsur pokoknya yang pertama tentu saja al-fi'il itu sendiri, dhahaba. Kemudian di dalamnya ada al-fa'il berupa dhamirun mustatir. Mana dhamirun mustatir ya ikhwan? Kata ganti yang tidak nampak. Naam, yang tersembunyi, yang tidak tampak. Dan di sini dhamir yang tidak tampaknya apa? Huwa. Huwa, naam. Dia sebagai fa'il. Mana fa'il? Pelaku ya, Ustaz. Pelakunya. Nah, sehingga bagaimana terjemahannya? Dhahaba, dia telah pergi. Dia seorang laki-laki telah pergi. Kemudian yang kedua, kalau tadi tunggal, sekarang jamaknya. Dhahabu. Unsur pokoknya apa yang terkandung di dalam kata kerja dhahabu? Yang pertama fi'il itu sendiri. Kalau saya katakan, bala, yaitu dhahaba. Kemudian ada fa'ilnya di situ. Hanya saja fa'ilnya di dhahabu, fa'ilnya adalah dhamirun muttasil. Mana dhamirun muttasil? Kata ganti yang tersambung. Yang bersambung, tidak lagi mustatir. Yaitu yang mana di sini? Dhamirnya yang sebagai fa'il di sini adalah huruf waw. Al-waw. Al-waw. Kemudian dhahabat. Hiya dhahabat. Unsur pertamanya adalah fi'il itu sendiri, kata kerja itu sendiri. Kemudian ta di situ, ta sakinah, ta yang disukun di situ sebagai apa di sini? Alamatut ta'nits. Naam ya akhi, alamatut ta'nits. Mana alamatut ta'nits? Tanda muannats. Tanda muannats. Lalu mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Itu sebagai fa'ilnya. Dan di sini dhamir yang mustatirnya apa di sini? Taqdiruhu Hiya. Hiya. Naam. Kemudian yang terakhir yang diisnadkan kepada dhamir al-ghaib yang terakhir adalah dhahabna. Dhahabna di sini tentu yang pertama sekali lagi fi'il itu sendiri unsur pokok yang pertama, yang kedua adalah al-fa'il. Mana fa'ilnya? Huruf an-nun. Huruf nun. Harfun nun. Ada sekedalik? Bala. Ini dhamir mustatir atau dhamir muttasil? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Naam. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Ini sudah kita tulis di papan tulis waktu itu? Nah. Sudah kita tulis di papan tulis. Kita rinci satu persatu dan sudah kita jelaskan secara lisan maupun tertulis. Ada sekedalik? Bala. Yang kita lakukan sekarang ini hanyalah murajaah, pengulangan saja. Mohon nanti pemirsa dan pendengar yang baru saja mendengar pelajaran kita hari ini merujuk ke rekaman yang kita lakukan pada pekan lalu. Antum bisa lihat di situ penjelasannya lebih rinci insyaallah. Kemudian kita masuk ke al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau dhahaba yang diisnadkan kepada dhamir apa sekarang ikhwan? Dhamir al-mukhatab. Mana dhamir al-mukhatab? Kata ganti orang kedua. Orang kedua. Ada anta, ada antum, ada anti, ada antunna. Ada sekedarik? Bala. Anta dhahabta. Antum dhahabtum. Anti dhahabti. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 58, antunna dhahabtunna. Dhahabta. Di sini sekali lagi unsur pokoknya yang pertama adalah fi'il itu sendiri dhahaba. Kemudian mana fa'ilnya? Ta'if. Huruf ta'. Harfu ta'. Adalah fa'ilnya. Dhamir apa ini? Anta. Dhamir mustatir atau dhamir muttasil? Muttasil. Dhamirun muttasil. Kemudian jamaknya dhahabtum. Fa'ilnya dhahaba. Mana fa'ilnya sekarang ikhwan? Tu. Tu. Ta madmumah. Ta yang di dhammah. Tu. Itu sebagai fa'il. Dhamir apa ini ikhwan? Dhamirun muttasil. Muttasil. Lalu mim sukunnya di situ apa ikhwan? Mim sakinah sebagai apa ini? Alamatul jam'. Alamatul jam'i. Mana alamatul jam'i? Tanda jama'. Tanda jama'. Kemudian dhahabti. Unsur pokok yang pertama adalah fi'il itu sendiri. Fi'il itu sendiri dhahaba, kemudian ada fa'ilnya. Fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Tak maksurah. Tak maksurah. Tak yang dikasrah. Ini dhamir apa ikhwan? Mustatir atau muttasil? Dhamir muttasil. Dhamirun muttasil. Kemudian fi'il yang terakhir yang diisnadkan kepada al-mukhatab, dhahabtunna. Nah, mohon dibalik halamannya alhamdulillah. Nah, dhahabtunna. Unsur pokoknya dhahaba sebagai fi'il. Fi'il itu sendiri. Kemudian ada fa'il di situ yaitu tu. Ta'amat mumah. Nah, ta'amat mumah, ta' yang di dhammah. Adapun nun yang musyaddada, nun yang bertasdid di sini. Musyaddada. Nun musyaddada di sini ada alamatul jam'i. Ma mana alamatul jam'i ya ikhwan? Tanda jama'. Tanda jama'. Itu al-fi'il yang diisnadkan kepada al-mukhatab. Mukhatab. Sekarang diisnadkan kepada al-mutakallim. Ada dua. Dan kedua-duanya ini bisa dipakai untuk mudhakar dan bisa juga dipakai untuk mu'annath. Hanya saja yang satu untuk mufrad, yang kedua untuk jama'. Untuk mufrad, ana zahabtu. Fi'ilnya apa di sini? Fi'ilnya? Fi'ilnya zahaba. Zahaba. Al-fa'il? Ta' matmumah tu. Naam, ta' yang di dhammah. Dhamirun muttasil. Kemudian zahabna yang terakhir jamaknya, fi'ilnya adalah zahaba. Kemudian fa'ilnya adalah na. Nun yang panjang, na itu fa'ilnya. Dhamirun muttasil. Muttasil. Sehingga di sini ma'asyarul ikhwah kesimpulannya ada dhamir, ada fa'il yang bentuknya dhamir mustatir dan ada fa'il yang bentuknya dhamir muttasil. Faham, Tom? Faham. Dan itu sudah kita latih kembali di latihan 4. Di latihan keempat antum dilatih untuk menentukan mana fa'ilnya. Apakah dhamir mustatir atau dhamir muttasil. Ada sekedalik? Bala. Qara'na hadha. Sudah kita baca ini. Ustaz. Kesimpulannya, ada berapa dhamir mustatir? Dhamir mustatir hanya ada dua. Hanya ada dua. Dua. Yang pertama pada huwa dhahaba dan hiya dhahabat. Sisanya fa'ilnya bentuknya adalah dhamir muttasil. Wadih? Wadih. Ini khusus untuk al-fi'lul madhi, kata kata kerja bentuk lampau yang telah lewat. Wadih ilahuna? Jelas sampai sini? Naam ustaz, insyaallah wadih. Kalau antum rutin ikut pelajaran insyaallah apa yang sudah kita jelaskan tadi sudah kita rinci sebentar aja di pertemuan lalu, dan kita setengah rinci tadi. Tidak kita rinci secara persepsen, tapi setengahnya kita sudah sampaikan. Walaupun kita tidak tulis di papan tulis, tapi insyaallah apa yang kita jelaskan secara lisan insyaallah sudah menjadi wakil apa yang sudah kita tulis pada pertemuan yang lalu. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis dan yang terakhir at-tamrin as-sadis. Kita masuk ke at-tamrin al-khamis, latihan kelima. Silakan antum lihat halaman 58. Halaman berapa itu ikhwan? 58. 58. Nah, silakan antum ma'asyiral ikhwa wal akhwat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, pemirsa dan pendengar Raja, silakan antum lihat halaman 58. Yang tidak punya buku, alhamdulillah antum bisa menyaksikan bukunya melalui layar televisi. Yang sudah alhamdulillah tinggal mengikuti apa yang ana terangkan secara lisan. At-tamrin al-khamis. Di sini tidak ada latihan, hanya penjelasan saja. Yaitu minad dhamairil muttasilah di antara dhamir dhamair jamak daripada dhamir dhamair di antara kata-kata ganti al-muttasilah. Mana al-muttasilah? Yang menyambung. Bukan mustatir, bukan yang tersembunyi. Di sini ada berapa? Ada empat. Ada at-ta, huruf ta. Yang kedua al-wawu, huruf wawu. Yang ketiga harfun nun, huruf nun. Dan yang terakhir huruf na, nun yang panjang. Wadih ya ikhwan? Wadih. Ada empat, kita ulang. Yang pertama apa? Harfut ta, huruf ta. Kemudian al-wawu. Kemudian yang ketiga an-nun. An-nunu. Dan yang keempat na, panjang. Harfun na. Harfun na. Fahimtum? Fahimna. Kemudian untuk ta ada beberapa bentuk. Untuk harfut ta ada lima bentuk di sini. Bentuk yang pertama dhahabta. Apa ini dhamirnya? Dhahabta? Anta. Dhahabti? Anti. Dhahabtu? Ana. Dhahabtum? Antum. Dhahabtunna? Antunna. Ini huruf ta. Adapun di kata dhahabtum, mimnya di sini apa, ikhwan? Sebagai apa? Mimnya? Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Ahsan, tanda jama'. Kalau dhahabtunna, tunya fa'il dhamir muttasil, nunnya, nun musyaddadnya sebagai apa tadi di sini? Alamatul jam'. Alamatul jam', hanya saja untuk muannas. Nah. Wadih ya, kawan? Wadih ya, Ustaz. Kemudian al-wawu, ada al-wawu. Dan di sini contohnya hanya satu saja, yaitu dhahabu. Kemudian ada an-nunu. Kama fi dhahabna. Mana kama fi? Mohon maaf, ada kama fi. Mana kama fi? Kama seperti sebagaimana pada, atau seperti fi pada. Pada. Seperti pada atau sebagaimana pada. Yang huruf nun dhahabna. Apa di sini dhamirnya, ikhwan? Hunna. Ada sekadalik? Bala. Dhamirnya adalah hunna, dhahabna. Nun di situ fa'ilun dhamirun muttasil. Kemudian yang terakhir na panjang, dhahabna. Apa dhamirnya di sini, ikhwan? Nahnu. Nah, jangan sampai tertukar dengan dhahabna dengan dhahabna. Kalau dhahabna pendek, apa itu, ikhwan? Hunna. Kalau dhahabna panjang, nahnu. Ini minad dhamairil muttasilah, di antara bentuk kata-kata ganti yang bersambung. Bersambung. Dan di sini mereka sebagai fa'il. Wadih? Wadih. Sehingga dhamir mustatir ada hanya ada dua saja. Nah, hiya dan hiya, huwa. Huwa. Huwa dan hiya. Zahaba dengan zahabat. Wadih ya, Ikhwan? Wadih, Ustaz. Kemudian yang keenam, latihan keenam, at-tamrin as-sadis. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan, Ikhwan? Di latihan kelima ini? Maaf ya, Ustaz. Maaf. Kita lanjutkan dulu, nanti setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan di studio dan juga ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa bertanya hal-hal yang terkait dengan pelajaran kita hari ini. Dan kita batasi pertanyaannya sekali lagi hanya pelajaran yang kita bahas sekarang. Dan boleh juga menanyakan apa yang sudah kita pelajari, tapi jangan menanyakan apa yang belum kita pelajari. Pertanyaan kita batasi. Kalau bukan pertanyaan yang nanti terkait dengan pelajaran, itu yang pertama. Atau juga diperbolehkan pertanyaan pelajaran yang sudah lalu. Faham, Tom? Faham. Adapun pertanyaan yang belum kita pelajari, nanti Anda akan jawab, akan dipelajari pada halaman sekian. Nanti saja. Wadih? Wadih. Kita habiskan sampai at-tamrin as-sadis. Latihan ke-6, di sini perintahnya juga tidak ada latihan yang perlu diisi, dikerjakan, hanya perintahnya ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Nah, perhatikan apa yang berikut. Yang pertama, aina hamidun? Mana aina hamidun? Di mana Hamid? Di mana Hamid? Lalu jawabannya ringkas saja dengan satu kata. Jawabannya ringkas dengan satu kata, kharaja. Lihat, kharaja. Apa arti kharaja? Dia telah keluar. Kata satu kata ini sudah cukup. Karena di situ sudah ada fiilnya, yaitu kharaja, dan sudah ada fa'ilnya. Ada sekretarik? Bala. Hanya saja fa'ilnya di sini bentuknya apa? Mustatir. Dhamirun mustatir. Wadih? Wadih. Sementara bisa, kharaja Hamidun, bisa diganti dengan Hamid. Kharaja Hamidun, bisa. Tapi di sini untuk mempersingkat, dan ini yang lebih afdal dalam bahasa Arab, kalau memang bisa disingkat, lebih baik disingkat. Kharaja, selesai sudah. Tidak perlu lagi kita sebut kharaja Hamidun. Itu hanya dibutuhkan ketika saat belajar saja. Adapun ketika dalam dialog sehari-hari seperti itu. Aina Hamid kharaj. Kharaj. Hakada. Faham, Tom? Aina al-ustad ghaib. Halas. Tidak perlu lagi ketika pembicaraan al-ustadu ghaibun al-jaumah misalnya. Ghaib, halas. Yakfi. Sudah ada fi'il dan sudah ada fa'il. Ada sekadarik? Bala. Lengkap belum ini kalau sudah begini? Ada fa'il dan ada fa'il. Lengkap sudah, kamil sudah, lengkap sudah. Ada sekadarik? Bala. Begitu pula nomor yang kedua, contoh yang kedua, aina aminatu? Mana aina aminatu? Di mana Aminah? Nah, sekarang ini tanya perempuan. Fa'ilnya yang kita gunakan fa'il yang diisnadkan ke dhamir perempuan. Sehingga apa di sini yang kita gunakan? Kharajat. Kharajat. Apa itu kharajat? Dia telah keluar. Sempurna atau masih ada yang kurang? Sempurna. Sudah lengkap sudah. Ada sekadarik? Nah. Sudah ada fi'ilnya yaitu kharaja, dan di dalamnya sudah ada fa'ilnya yaitu dhamirun mustatir. Hanya saja ta'nya di sini untuk apa? Tanda apa ini, ta? Alamatut ta'nif. Alamatut ta'nif, tanda mu'annas. Nah, intahina min ad-dars ats-tsamin, selesai sudah pelajaran ke-8. Dan kepada ikhwan di studio, begitu pula ikhwan dan akhwat di rumah, jika ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik. Demikianlah pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Dengan demikian, kita sudah membaca hingga latihan ke-6, sehingga kita sudah menuntaskan pelajaran ke-8. Mungkin bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan atau belum faham, Anda dapat menanyakan di kesempatan malam hari ini dengan menghubungi kami secara langsung 021-823-6543. Anda dapat bertanya seputar pembahasan bahasa Arab atau berkenaan dengan materi kita di kesempatan malam hari ini. Kita coba berikan kesempatan dan kita angkat. Halo. Baik, belum ada yang masuk. Kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, dapat bertanya secara langsung melalui telepon 0218236543, ataupun dapat bertanya seputar pembahasan ini melalui pesan singkat yang Anda kirimkan 0813177765543. Baik, kita coba sapa kembali, apakah sudah ada yang masuk? Silakan. Halo. Ya, nampaknya terputus, mungkin dapat dicoba kembali sebelumnya. Apakah di studio ada ikhwah yang ingin bertanya? Maaf. Baik. Maaf. Atau sisa waktu kita dapat digunakan untuk membuat contoh-contoh atau bagaimana? Atau membaca At-Tamrin Al-Khamis dan At-Tamrin As-Sadis. Baik. Nah, tafadhal ya ikhwah di studio. Silakan baca At-Tamrin Al-Khamis. Nah, tafadhal. Min ad-dhamairil muttasilah. Naam, min ad-dhamairil muttasilati. Apa artinya? Di antara di antara dhamir-dhamir kata-kata ganti yang bersambung. Iya. Teruskan Ahmiko. At-ta'u kama fi Zahabtu, zahabtum, zahabtunna. Nah, ini yang pertama, yaitu huruf ta. Nah, huruf ta. Ada berapa contohnya, Amiko? Ada lima, Ustaz. Lima di sini. Ada dhamir al-mukhatab, ada sekedarik. Bala. Dan ada dhamir al-mutakallim, yaitu zahabtu. Sisanya dhamir al-mukhatab. Nah. Teruskan ya Jabri. Al-wawu. Al-wawu kama fi zahabu. Zahabu. Naam. Al-wawu di sini dhamirun muttasil sebagai apa, akhi? Sebagai fa'il. Ala sekadalik? Bala. Bala. Naam. Teruskan. An-nun kama fi zahabna. Naam, an-nun kama fi zahabna. Terjemahkan. Nun seperti contohnya zahabna. Zahabna, naam. Kemudian terakhir. Na kama fi zahabna. Zahabna, naam. Sehingga di sini kita simpulkan, ma'asyarul ikhwah, bahwa al-fa'il di al-fi'l al-madhi yang kita baca semuanya dhamir muttasil. Al-mikrofon ya'mal wala? Semuanya adalah dhamir muttasil kecuali hanya dua saja yang masuk, dhamir mustatir. Ada sekedarik? Bala. Yang pertama apa? Huwa dhahaba. Dan hiya dhahaba. Sisanya fa'ilnya bentuknya dhamirun muttasil. Mana yang lebih banyak, mustatir atau muttasil? Muttasil. Iqra at-tamrin as-sadis, Ahmiko. Teruskan. As-sadis. Nah, setelah ini kita break sebentar, Hamdani, Ahari, kita break sebentar setelah ini. Kemudian kita buka kesempatan untuk pertanyaan. Tafadhal. As-sadis. Ta'ammal ma yali. Nah. Perhatikan apa-apa yang berikut. Naam. Al-awwal aina Hamidun? Naam. Kharaja. Terjem. Di manakah Hamid? Naam. Dia keluar. Naam. Jelaskan. Unsur yang ada pada kata kharaja. Silakan. Kharaja fi'lun. Naam. Al-fa'ilu dhamirun mustatir. Naam. Syukran. Naam. Afan. Al-thani, tafadhal ya Jabri. Al-thani aina Amina kharajat. Kharajat, naam. Kharaja fa'ilun. Fi'lun. Fi'lun. Naam. Fan. Mana fi'lun? Kata kerja. Naam. Kemudian huruf ta. Huruf ta. Alamatu ta'anis. Mana alamatu ta'anis? Ta. sakinah. Apa arti alamat ta'anith? Tanda perempuan. Tanda mu'annas. Tanda mu'annas. Kemudian al-fa'ilu dhamirun mustatir. Ma mana al-fa'il dhamir mustatir? Dhamir yang tidak tambah. Naam, fa'ilnya dhamir yang tidak tambah. Tidak tambah. Naam, syukran ya akh Jibril. Jazakallah khair. Baik. Naam, na'khudh ar-raha ya Abdul Ghaffar. Naam. Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari layar kaca maupun radio Anda. Kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda yang berikut ini. Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam bahasan kajian bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah ta'ala. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, kita sudah mengakhiri pelajaran yang ke-8 atau Ad-Darsu Ats-Tsamin, dan kita sudah membahas beberapa latihan yang ada pada pelajaran ini pula. Dan di akhir kesempatan ini kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya seputar pembahasan yang belum difahami. Dapat menghubungi kami langsung melalui line telepon 0218236543 atau pertanyaan yang Anda kirimkan melalui pesan singkat 0813177764 0819896543. Baik, apakah sudah ada yang masuk? Nampaknya ada penelpon yang masuk. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Eko, Pak. Nah, Bapak Eko di mana, Bapak? Di Citrawaya. Ya, Bapak Eko. Silakan Bapak Eko ada pertanyaan. Baik, dengan Ustaz, silakan. Ini Ustaz. Ya, silakan Pak Eko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Eko. Ini agak melenceng dari pembahasan. Agak melenceng? Baik. Saya silakan. Mau tanya tentang syarat-syarat idhofah itu gimana ya? Syarat-syarat idhofah? Syarat-syarat idhofah. Iya. Baik, itu saja? Iya, betul Ustaz. Baik, baik, baik. Ya, terima kasih Bapak Eko yang sudah berpartisipasi dengan pertanyaannya di kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz, ada penjelasan? Nah, al-idhafah ini pertanyaan terkait dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan ini sudah kita dapatkan sejak jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, kalau tidak salah di pelajaran keempat. Ala sekedarik di pelajaran keempat, sudah jauh. Dan dulu sudah kita jelaskan bahwa al-idhafah adalah penggabungan dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu. Saya ulang, al-idhafah adalah penggabungan dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata. Yang pertama disebut al-mudhaf dan yang kedua disebut al-mudhafu ilaih. Kata benda pertamanya disebut al-mudhaf dan kata benda yang keduanya disebut mudhafun ilaih. Ini sudah kita dapatkan di jilid pertama. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwa di antara hal yang bisa digabung, di antara kata benda yang bisa digabung, manakala kata benda yang kedua, kata benda yang kedua menjadi pemilik daripada kata benda yang pertama. Sebagai contoh, misalnya kita gabung kata al-qalamu dengan al-mudarrisu. Al-qalamu kita gabung dengan al-mudarrisu sehingga menjadi al-idhafah. Penggabungan dua kata benda. Yang satu mudhaf, yang kedua disebut mudhafun ilaih. Syaratnya sekali lagi, bisa digabung manakala kata yang kedua menjadi pemilik daripada kata yang pertama. Ini di antara sebab al-idhafah demikian. Sebagai contoh tadi saya sebutkan ada kata al-qalam, kemudian ada kata al-mudarris. Kita mau gabung, sehingga lihat bagaimana penggabungannya. Qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Sehingga maknanya sekarang menjadi penanya guru. Kata yang kedua pemilik dari kata yang pertama. Ada kaitannya. digabungnya dua kata ini karena ada kaitannya antara kata kedua dengan kata yang pertama. Ini ghalib, mayoritas contoh yang ada di jilid satu demikian. Bintut tajiri, kemudian baitul mudarrisi, sayyaratul mudiri, dan berbagai macam bentuk idhofah yang kita dapatkan di jilid yang pertama, ghalibnya demikian. Kata yang kedua menjadi pemilik daripada kata yang pertama. Ada kaitannya intinya, ada kaitan antara kata yang kedua dengan kata yang pertama. Kemudian kemudian kita sudah jelaskan juga kaidah-kaidah yang terkait dengan mudhaf dan kaidah-kaidah yang terkait dengan mudhafun ilaih. Ini mohon maaf hanya penjelasan secara lisan saja, tidak bisa tertulis karena nanti akan memakan waktu yang cukup lama karena ini sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Syarat-syarat al-mudhaf, pertama dia tidak boleh ditanwin dan tidak boleh diberikan alif lam. Adapun al-mudhafu ilaih, dia pertama boleh pakai alif lam dan boleh juga tidak, dan yang kedua dia di kasrah, majrur kondisinya. Al-mudhafu ilaih selalu majrur, di kasrah. Nah, ini secara ringkas tentang al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Dan mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini, mudah-mudahan nanti antum bisa mendapatkan VCD atau CD pembelajaran jilid 1 secara lengkap dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir, dan antum bisa murojaah nanti melalui rekaman itu insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian Pak Eko ya, pemaparan singkat mungkin karena ini merupakan pelajaran yang telah kita ambil saat ini. Dan Bapak Eko mungkin bisa kami sarankan untuk mendengarkan kembali pelajaran yang telah lalu dan telah disampaikan tadi di pelajaran ini, atau idhofah ada di pelajaran jilid yang pertama. Bapak Eko bisa mendownload kajian yang telah lalu atau pembahasan jilid 1 melalui website kami, yaitu di www.radioroja.com. Anda dapat mendapatkan rekaman-rekaman kajian bahasa Arab yang telah lalu, mulai dari jilid 1 ataupun jilid kedua yang telah kita ambil, bahkan jilid yang ketiga pula. Terima kasih Bapak Eko, semoga bermanfaat. Dan kami masih membuka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, atau pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ada beberapa pertanyaan pesan singkat kita bacakan. Di antaranya ada seorang penanya yang tidak menyebutkan namanya. Ada Bapak Husaini mengatakan, Ustaz, kalimat aina apa namanya, Ustaz? Di sini ada kalimat yang diawali dengan aina. Nah, di sini apa namanya? Nah, demikian pertanyaannya. Ketika kita membaca latihan yang terakhir tadi, ada aina Muhammadun atau aina Fatimatu. Di situ muncul pertanyaan aina di sini sebagai apa, ikhwan? Pertama, aina di sini isim. Ana sekatalik. Dia kata benda. Dia adalah kata benda. Nah, dia ada isim, maka disebut ismul istifham. Kata benda yang bentuknya pertanyaan. Nah, perlu diketahui bahwa istifham, kata tanya itu, ada yang bentuknya isim, kata benda, ada yang bentuknya harf. Di antara yang bentuk isim, di antaranya ini, aina, kemudian man, kemudian mada. Ada pun yang berbentuk huruf seperti a, hal, dan beberapa kata tanya lainnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk penanya. Masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan dapat menghubungi kami secara langsung 021 021 823 6543. Baik, sudah ada yang masuk untuk penelpon selanjutnya, kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu di mana? Umum Mujahidah di Bekasi. Nah, Umum Mujahidah Bekasi. Nah, silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, yang pada tamrin yang kelima, judulnya kan Minad Dhamairil Mutasilati. Iya. Dhamair ini kan jamak, Ustaz. Iya. Mutasilahnya ini kenapa dia mufrad muannas? Nah, kenapa iya, mufrad muannas? Iya. Ini bukannya na'atman. Iya, betul. Itu saja umum pertanyaannya? Iya, na'am Ustaz. Jazakumullahu khair. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Mujahidah ya yang telah berpartisipasi. Silakan Ustaz. Nah, ad-dhamairul muttasilah memang ini na'at dan man'ut. Ada sekedar lagi ya, Ikhwan? Ini sifat dan yang disifati. Dan dulu pernah kita jelaskan kaidahnya bahwa na'at itu, sifat itu selalu mengikuti benda yang disifatinya, mengikuti kata yang disifatinya. Kalau kata yang disifatinya mufrad, maka ikut na'at juga ikut mufrad. Ini jama' maka ikut jama'. Ada sekadarik? Jika ini mudzakkar maka sifatnya juga harus mudzakkar. Jika ini mu'annas maka sifatnya juga harus mu'annas. An-na'at mengikuti al-man'ut dalam segala hal. Dalam empat hal. Di antaranya yang pertama, jenisnya. Jenisnya harus sama. Laki-laki, laki-laki. Perempuan-perempuan. Mudzakkar-mudzakkar, mu'annas-mu'annas. Wadih? Yang kedua, dari sisi bilangannya, jumlahnya. Ini tunggal, maka na'atnya juga harus tunggal. Maka muncul pertanyaan di sini, bukankah dhamair jama'? Dhamair jama', ada sekadarik? Mengapa na'atnya tidak ikut jama'? Sebentar sebelum kita bahas itu, yang ketiga, yang juga harus sama antara na'at dan man'ut, yang ketiga adalah apa, Ikhwan? Ma'rifah dan nakirahnya. Ma'rifah dan nakirahnya. Pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Begitu simpelnya. Yang keempat adalah, bagaimana Ikhwan yang keempat? I'rabnya, harakat huruf terakhirnya. Harakat huruf terakhirnya. Jika man'utnya marfu', maka na'atnya juga harus ikut marfu'. Ini mansub, maka ikut mansub. Majrur, ikut majrur. Begitu seterusnya. Secara global saja apa yang sudah kita pelajari. Ini sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Di kalau tidak salah pelajaran ke 9 atau ke 10. Nah, ana tidak ingat secara persis. Nah. Lalu kembali ke pertanyaan Ummu Mujahidah tadi. Kenapa ad-dhamair al-muttasilah di sini? Kenapa tidak seakan-akan tidak nyambung? Man'utnya jamak tapi na'atnya mufrad mu'annas. Siapa yang bisa jawab? Masih ingat ikhwah studio? Mengapa demikian? Naam ya amiko. Kebalikan ini ya Ustaz Afan. Ini termasuk tidak berakal ya Ustaz? Naam, itu kata kuncinya. Ya. Yeah. Ingat kembali tentang pembahasan bahwa kata benda itu ada kata benda yang berakal dan ada kata benda yang tidak berakal. Kata benda berakal seperti manusia. Ya. Kemudian apa lagi? Malaikat. Malaikat juga termasuk yang berakal. Hatta jin dan syaitan serta iblis juga masuk yang berakal. Ada juga kata benda yang tidak berakal. Kata benda yang tidak berakal. Contohnya kursi, meja, ada sekadarik. Kitabun, qalamun, kubun, saburatun. Ini benda-benda mati, tidak berakal. Nah, dari pembagian dua kata benda ini, kita katakan bahwa kalau jamaknya dari kata benda tidak berakal, kalau jamaknya dari kata benda yang tidak berakal, seperti jamaknya apa ini? Jamaknya misalnya maktab, maktab, meja atau kursi. Jamaknya, jamak dari kata benda tidak berakal ini dihukumi mufrad muannats. Maka kalau diberi na'at, diberi sifat, maka sifatnya harus mufrad muannats. Kalau ditunjuk, maka ditunjuk dengan kata tunjuk mufrad muannats. Paham, Tom? Paham, nice. Seperti ini, dhamair. Dhamair jamak daripada dhamirun, kata ganti. Kata ganti ini berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal. Maka jamaknya ketika kita mau kasih sifat, sifatnya bentuknya mufrad muannats. Contoh lain. Kita ingin bilang masjid-masjid yang banyak. Masjid-masjid yang banyak. Masjid berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Berakal. Jamaknya apa dari kalimat masjid? Masajidu. Masajidu. Kita ingin kasih sifat banyak, masjid-masjid yang banyak. Bagaimana? Masajidu kathiratun. Masajidu kathiratun. Kita pakai bentuk mufrad dan muannats. Wadih? Wadih. Contoh lain. Al-bait. Al-baitu. Mana al-baitu? Rumah. Rumah. Rumah. Jamaknya? Al-buyut. Ini berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Kalau kita mau kasih na'at, kalau kita mau kasih sifat, bagaimana sifatnya? Misalnya kita ingin bilang rumah-rumah itu besar. Bagaimana, Ikhwan? Al-buyutu al-kabiratu. Kita ingin bikin sifatnya. Al-buyutu al-kabiratu. Al-kabirah na'atnya mufrad mu'annas. Begitu pula kalau kita mau tunjuk, tunjuk ditunjuk dengan kata tunjuk untuk tunggal dan mu'annas. Hada kitabun. Rasa kita tarik, hada kitabun. Jamaknya daripada kitab. Kitab. Apa jamaknya, Ikhwan? Hadihi kutub. Jamaknya dulu sebentar, jamaknya apa? Kutubun. Rasa kita tarik? Kutubun. Kita mau tunjuk dia, kita mau tunjuk buku-buku itu, maka kata tunjuk yang dipakai mufrad mu'annas. Hadihi kutubun. Wadih? Wadih. Masjid-masjid, kita tunjuk. Hadihi masajidu. Wadih ya, Khan? Wadih. Nah, sekali lagi, jamak dari kata benda yang tidak berakal, kalau kita mau kasih sifat, maka sifatnya itu harus mufrad mu'annas. Wadih? Wadih. Nah, mudah-mudahan juga jelas bagi umum mujahidah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk umum mujahidah atau penanya lainnya yang memiliki pertanyaan yang sama. Baik, masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung atau dari pesan singkat yang telah masuk, ini cukup banyak juga. Mungkin sebelumnya kita ingatkan lagi, ada Bapak Wasim pula yang bertanya untuk pelajaran jilid 1 apakah ada VCD-nya, kalau ada bagaimana cara mendapatkannya. Bisa Bapak, jika atau lokasi rumahnya dekat dengan Chelsea, bisa langsung datang ke studio. Mungkin kami mempunyai beberapa file atau rekaman-rekaman kajian yang telah lalu dari jilid yang pertama, jilid yang kedua yang telah lalu maupun jilid yang ketiga, Anda dapat mendapatkan filenya dan insyaallah kami akan burning untuk Anda atau mensidikannya atau mengoptikan dalam format yang lainnya. Silakan dapat Anda datangi studio kami, bertempat di Radio Roja, Jalan Kampung Tengah, Cilengsi. Atau bagi Anda yang jaraknya jauh dari daerah Cilengsi, mungkin dapat menghubungi kami melalui layanan off-air kami. Bisa dicatat nomornya 021-823-3661. Kami ulangi, bagi Anda yang mendapatkan CD mengenai pelajaran bahasa Arab yang terlalu, dapat menghubungi kami di layanan offer 021-823-3661. Atau pendengar yang lainnya pula, ada yang bertanya, jika ingin mendownload, mohon diulangi websitenya. Ya, websitenya adalah www.radioroja.com. Radio Roja dengan ejaan R-O-D-J-A, tanpa spasi, tanpa titik, radioroja.com. Ya, demikian. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Ya, sebagian besar pertanyaan ingin mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah lalu pula, Ustaz. Ya. Salah satunya, Ustaz, alif pada kata dhahabu sebagai apa, Ustaz? Dhahabu. Nah, ada alif di situ di kata kerja dhahabu, antum lihat setelah waw ada alif. Perlu antum ingat bahwa bentuk isim jamak mudzakkar salim bentuknya hampir sama dengan kata kerja ini, dahabu. Lalu antum juga perhatikan kata muslimuna, ada waw juga di situ. Nah, untuk membedakan ini al-fi'lul madhi dengan dhamir hum dengan kata benda jamak mudzakkar salim yang juga diakhiri dengan waw dan nun, maka perlu diberikan alif sebagai pembeda antara al-fi'lul madhi dengan jamak mudzakkar salim. Nah, nanti antum akan temukan ketika jamak mudzakkar salim diidhafahkan dengan kata benda yang lainnya, antum akan temukan nunnya harus dihapus. Nunnya harus dihapus. Ketika diidhafahkan jamak mudzakkar salim, ketika diidhafahkan kepada kata benda yang lainnya, nanti secara bertahap antum akan pelajari itu, maka nunnya harus dihapus. Maka di sini untuk membedakan mana jamak mudzakkar salim, mana fi'il madhi, diperlukan alif di al-fi'lul madhi untuk membedakan antara dia dengan jamak mudzakkar salim. Nah. Nah, terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan di sini ada pertanyaan pula dari pesan singkat dari Salatiga, Jawa Tengah, dari Bapak Selamat. Ustaz mau bertanya pada kata yang ada dalam hadis Rasul, salu kama ra'aitumu ni usalli. Pada kata ra'aitumu di sini ada huruf wawu. Apa fungsi huruf wawu tadi, Ustaz? Terima kasih. Nah, pertanyaan ini terkait dengan apa yang sudah kita pelajari juga, dan itu tidak jauh dari pelajaran kita. Nah, tidak salah masih di jilid yang kedua ini. Hanya saja saya lupa di pelajaran keberapa. Di sini kalimat ra'aitumuni di situ digabung antara al-fi'il, al-fa'il dan al-maf'ulu bih. Dalam kata ra'aitumuni ya ikhwan, ada penggabungan tiga hal. Ada al-fi'il di situ, ra'a. Ada fa'ilnya, ra'aitum tu di situ fa'ilnya tu dan mim sebagai alamatul jam'i, dan ada al-maf'ulu bih, ada objeknya ya di situ. Nah, ketika digabung antara ra'aitum dengan ya, ketika ingin digabung antara ra'aitum dengan ya, maka tidak mungkin ra'aitum ni, tidak mungkin begitu. Ra'aitum ni akan ganjil. Dalam bahasa Arab itu apa yang dibaca ganjil harus dirubah dengan perubahan-perubahan yang diperlukan agar ada penyesuaian vokal. Agar ada penyesuaian vokal dengan huruf sebelumnya. Maka ra'aitum di situ dhammah tu-nya, ada sekadarik. Maka mimnya yang tadinya sukun kita dhammah juga agar sesuai vokalnya. Lalu ketika itu, ketika mimnya hidup, harus disebutkan setelahnya wau sebelum digabung dengan huruf setelahnya sehingga menjadi ra'aitumuni. Nah, wallahualam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih di layanan pesan singkat yang kami bacakan, ada Bapak Rinto di Sambas yang bertanya, Ustaz bagaimana cara meletakkan kum dan tum, Ustaz? Ini pertanyaan yang berdasar juga, Ustaz ya. Nah, ini juga penting, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nanti kita akan belajar dhamirun muttasil dalam kondisi marfu' dan ada dhamir muttasil dalam kondisi mansub atau majrur. Nah, nanti insya Allah akan kita pelajari itu dan mudah-mudahan tidak lama lagi. Mohon nanti Pak, siapa tadi? Pak Rinto dari Sambas, mohon bersabar sebentar. Insya Allah akan kita sampai di situ insya Allah. Nah, baik. Mungkin kita cukupkan saja sampai di titik ini. Dan mungkin sebagai ikhtitam dapat disampaikan sebagai istifadah ataupun pesan yang... Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai barusan dan dibacakan, kita dapat mengetahui banyaknya ikhwan dan akhwat yang baru saja mulai ikut belajar bersama kita di jilid kedua ini. Dan sebagian besarnya tidak mengikuti jilid pertama dari buku ini. Maka di ikhtitam, di penutup, yang ingin Anda sampaikan di penutup, bahwa penting untuk memurojaah kembali. Tadi sudah disampaikan, silahkan bisa mengunduh di website Radio Roja, atau bisa Bapak minta di studio, Bapak bisa minta dikopikan rekaman-rekaman jilid pertama. Bagaimanapun caranya, usahakan jilid pertama kita pelajari juga, sehingga nanti tidak akan ada pohon yang terputus dari akarnya, tidak ada dahan yang terputus dari akarnya. Nah, akarnya harus diperkuat agar menjadi tumbuhan yang lengkap. Dan juga kabar gembira bagi ikhwan sekalian yang juga belajar bahasa Arab bersama kita, bahwa insya Allah tidak lama lagi kita akan membantu para ikhwan dan akhwat yang belajar bahasa Arab dengan sebuah kamus untuk orang-orang yang belajar durusul lughah jilid 1 dan jilid 2. Kamus ini adalah kosakata yang terkumpul di jilid pertama dan jilid kedua dari kitab durusul lughah ini untuk membantu ikhwan dan akhwat yang lupa makna sebuah kata. Karena antum lihat bukunya ini, bukunya yang antum punya ini, apakah ada bahasa Indonesianya? Ada terjemahannya? Tidak ada. Nah, bagi ikhwan dan akhwat yang misalnya baru saja membuka kitab ini, akan kesulitan untuk memahaminya. Maka alhamdulillah sedang dalam proses pengeditan kamus untuk pemula. Kamus untuk pemula dan lebih khusus lagi diperuntukkan bagi untuk ikhwan dan akhwat yang belajar bersama kita di kitab durusul lughah ini jilid pertama dan jilid kedua. Saya telah mengumpulkan seluruh mufradat yang ada pada jilid pertama dan jilid kedua dan sudah saya kumpulkan menjadi satu kamus. Begitu pula nanti ada kamus jamaknya. Saya tambahkan di situ dengan kamus jamak. Jadi selain ada kamus kosakata, ada kamus jamak. Ini mufradnya, jamaknya ini. Kemudian juga di situ nanti ada kamus bilang angka-angka dan bilangan. Dari 1 sampai 1000 kalau tidak salah. Nah, ini bermanfaat insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan demikian bagi siapa saja yang belajar bahasa Arab ini lebih dimudahkan untuk terus belajar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan hidayah, agar terus beramal saleh, ikhlas hanya untuk mencari ridha darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin rabbal alamin. Kita tutup, subhanallahi hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.